Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, hadirin, bapak-bapak, adik-adik rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Allah mengasih dan memberikan kenikmatan yang masya Allah yang banyak sekali. Dan nikmat yang agung Bapak, manakala kita diberi kenikmatan itu bisa berkumpul bermajelis semacam ini. Ini nikmat. Dan sebenarnya kalau kita mengetahui bagaimana keutamaan Al-Quran, apa manfaatnya dalam kehidupan dunia, begitu juga apa manfaatnya nanti tak kala kita ya sendirian di kuburan, atau nanti kita dibangkitkan dari kuburan di yaumil akhir, maka sungguh Bapak, kita akan senantiasa tidak malas-malas, tidak bosan-bosan untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Salah satu keutamaan Bapak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang istiqomah terus menerus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di jalan Al-Quran, bagaimana Al-Quran sangat besar keutamaannya, sangat besar baik dalam kehidupan dunia maupun di yaumil akhir. Bapak, Bapak, kita di sini tidak sekedar hanya sekedar teori-teori tajwid, tapi kita di sini juga praktek, praktek bagaimana membaca Al-Quran. Mungkin juga tidak sekedar praktek saja, tapi juga bagaimana kita paham, paham apa maksud ayat-ayat yang kita baca itu. Bahwa dibuka halaman 480 ya tadi, dibuka halaman 480 asli, bisa nyari enggak? Ya, ayo di sebenarnya asin, bantu asin. Ayo sudah pintar ini asin. Ini namanya siapa ini? Fatih yang bela Qurannya Fatih. Dia jadi bela Quran Bapak. Anak kita jangan dikasih HP, tapi kasih apa Bapak? Kasih Al-Quran. Kalau kasih HP nanti rusak anak kita. Dan di sini kita coba ayat 30 di situ. Coba kita baca ayat ini, mudah-mudahan ayat ini Bapak yang memberi kita semangat dalam baca Al-Qur'an. Sekarang saya buka tafsir. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سلام lagi. Bapak sudah kuat ya, sekarang saya lanjutkan. Bapak dewa panitia salat. Innal ketika agak tinggi nadanya, Bapak ikutin. Tatanazzalu 'alaihim malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sama. Bapak sudah sempurna di sini, maka langsung lanjut aja ya, langsung lanjut ayatnya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sama-sama. Arakuntum. Sama-sama Bapak. Di situ jangan bibirnya mencucu, Bapak. Jangan kuntum. Nah, kalau gitu nanti keliru dengan apa, Bapak, di sini? Keliru dengan to, bahaya. Maka di situ Allah kembalikan meringis. Kung. Nah, gitu, Bapak. Ya, paham ini? Jadi jangan mencucu kayak ikan tombro itu, jangan. Jangan kuntum. Nah, ini keliru dengan to nanti, bahaya. Kalian di sini apa, Bapak, di sini? Ta. Maka meringis, Bapak. Ya, setelah kita bombah, maka kembalikan bibir meringis lagi. Nah, ini ilmu tajwid. Tidak bisa kita belajar tajwid lewat kaset. Ya. Harus berguru langsung berhadapan depan mulut. Ya. Jadi bibirnya kembalikan meringis, Bapak. Kuntum tu'adun. Sama-sama. Baik. Namanya apa, Bang Fes? Ada nun sukun bertemu dengan ta. 1, 2, 3. Ikhwa gitu jawabannya itu. Salah, Bang Fes. Apa maksud itu? Ini Bang Fes. Ya, mungkin Bang Fes sebenarnya mau menyebut ini, tapi nah, kemudian ketapaian Bang Fes. Di sini ikhwa hakiki, bukan ikhwa syafari. Ya, kalau ikhfa syafari itu mim, Bapak, mim sukun. Di sini dan sukun. Ya. Coba dibaca yang mulai satunya, yang mulai. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Saya beranikan Allah di sini musallah. Keutamaan orang-orang yang mereka istiqomah, ya. Tidak tengok kanan kiri, tidak mundur, ya. Senantiasa dia kuat di jalan Al-Quran, ya, di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sudah istiqomah, Bapak, terus menerus di atas Al-Quran, maka lihat di sini, Bapak, malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala akan turun kepada kita. Ya, di sini ahli tafsir, ya, menafsirkan tak kala kita didatangi kematian, Bapak, ya, sakaratul maut. Dan di situ malaikat-malaikat turun kepada kita. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian khawatir. Jangan kalian khawatir takut. Bagaimana nanti alam sesudah dunia ini? Ya, ini masalah. Walam yahzanun, dan jangan kalian bersedih. Anak-anak nanti yang ngurus siapa? Istri, keluarga. Jangan bersedih hati. Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Dan bergembiralah kalian. Ya, bergembiralah kalian dengan surga yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kalian. Ini keutamaan, Bapak. Keutamaan. Dan tidak hanya di sini saja keutamaannya. Ya, bagi orang yang mereka senantiasa mengikuti Al-Quran, istiqomah. Kita lanjutkan ayat setelahnya, Bapak. Ayat 31. Ya, ayat 31. Berarti kita baca, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نزلا من غفور رحيم. Ya Rabb, keutamaan mereka yang senantiasa berjalan di atas Al-Quran, senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan-larangannya. Lihat keutamaan di dunia, Rabb. Coba Mufid dibaca artinya. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Cukup Pak Mufid, sampai di sini dulu. Ya. Kamilah, ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kita melalui para malaikatnya yang akan melindungi kita dalam kehidupan dunia. Nah, iya Bapak. Kalau kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, maka siapa Bapak yang bisa mencelakakan kita? Ya, tukang santet, dukun, orang berapapun banyaknya ingin menghancurkan kita, kalau kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang mampu? Dalam kehidupan dunia, Allah Subhanahu Wa Taala yang melindungi kita. Ya Allah, ya, ini mereka yang senantiasa di atas Al-Quran. Demikian juga di sini Bapak, dalam kehidupan akhirat. Masalah, lihat Bapak, bagaimana kenikmatan surga nanti. Ya. Jadi dunia kita sudah masya Allah mendapatkan keutamaan luar biasa. Demikian juga di akhirat. Ya. Jadi Bapak kalau ditanya, ya mungkin fitrah seorang laki-laki itu suka namanya fitnah yang paling besar apa Bapak? Wah, masya Allah, ini paham semua. Saya yakin Bapak, bagaimana ini cinta pada perkara ini. Emang sudah ya di nasrul salimran zinalinasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Di sini Allah sebut pertama kali dari kenikmatan-kenikmatan dunia, yang pertama wanita nomor satu Bapak. Ya. Dia si manusia itu ya, keinginan, syahwat, cinta, senang, yang pertama wanita. Ya. Dengan nisa, baru wal banin anak-anak. Awas dengan anak-anak, ya, nomor dua. Kemudian dan harta-harta, benda. Kalau kita ditanya, Bapak, kalau kita ditanya, ya, masa Toto, ya, kalau kita, ya, dan kita berada semuanya ke surga nanti, Bapak, ya, insya Allah, ya. Kalau kita masuk surga, maka berapa bidadari yang kita miliki? Minimal dua. Maksimal atau minimal di sini? Lalu kalau maksimalnya? Ini apa mungkin? Berapa maksudnya yang kita dapatkan? Hah? Tidak tahu. Siapa yang tahu jawabannya apa? Anak Pak Tuhin, tahuin Pak Hin. Betul. Ya. Kalau dua ini keliru. Ya. Dunia saja, ya. Berapa bapak? Empat aja boleh gitu. Ya, ya. Kok di surga cuma dua toh? Ah itu bapak. Ya. Nah, apa dalilnya? Ya. Dalilnya apa? Ya. Kok bisa mengatakan ya, banyak begitu? Jadi benar kata tadi, ya. Tidak minimal. Ya. Terserah mau berapa. Apa dalilnya? Dalilnya yang kita baca ini bapak. Ayat yang kita baca ini, ya, dalilnya ini. Ya. Jadi bapak jangan bersedih hati, ya. Bapak jangan bersedih hati. Nah, kalau mungkin yang ingin memiliki lebih dari dua, kalau tidak bisa-bisa, bersabar bapak. Ya, bersabar. Nanti di mana bapak di sini? Di surga. Sabar bapak ya. Tapi ini syaratnya. Syaratnya apa bapak? Syaratnya tadi? Istiqomah bapak ya, jangan sekarang semangat, nah nanti futur tengah jalan ini tidak bahaya ini bapak, maka terus bapak. Ya. Coba mengulas tadi anda sudah baca sepenggal ayat, antum lanjutkan artinya. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Cukup, bapak. Nah, bapak mau pengen berapa? Pengen 50, pengen 10, pengen 100, boleh nggak bapak? Boleh di sini, paham ini? Karena di sini Allah mengatakan di dalam surga kalian memperoleh apa yang kamu inginkan dan apa yang kalian minta, terserah mau minta berapa. Dan jangan dikira bahwa bidadari di surga itu seperti bidadari dunia. Kalau bidadari dunia mungkin tidak mandi dua hari, lalat aja mungkin apa bapak? Pingsan. Tapi bidadari surga masalah bapak kalau pengen lihat bagaimana indahnya bidadari surga bapak, bapak baca surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqiah ya. Bagaimana mempesonanya ya, luar biasanya bidadari surga. Demikian juga surat An-Naba, ini untuk penyemangat saja bapak, biar kita semangat baca Al-Quran. Innal muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atroba. Ini Allah. Ya. Pak Mufid bisa nyari tepat surat An-Naba, bisa nyari Al-Qurannya, dihafalkan antum kan? Nah, so, ini terakhir yang kita buka. Ini salah satu bapak, bagaimana keutamaan masalah. Kita akan senantiasa terus membaca Al-Quran. Baca Al-Muhlis, hatinya Al-Muhlis. Keras. Baik, sana Al-Muhlis. Baik. Ayo. Kurang cepat ini. Mas Dadang, baca. Tidak ketemu. Oh, tidak ada hatinya, siapa yang ada hatinya? Mas Toto, baca yang kerasnya Toto. Baik, keras. Dan jadilah yang penuh berisi minuman. Tadi cukup. Ini terjemahnya kurang anu. Ya. Ya kurang anu. Siapa yang bisa buka lagi? Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Yaitu kebun-kebun dan buah-buah anggur dan gadis-gadis cantik yang sebaya. Ya. Gadis-gadis cantik yang sebaya. Ya. Satu lagi saya ingin buka. Ada yang bawa hatinya? Mas, itu ada di situ. Satu lagi. Pak Wahyu, banyak rahmat Wahyu. Tunggu orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Terus. Yaitu kebun-kebun dan buah-buahan itu. Dan gratis-gratis. Ini jangan salah terus yang kena wahyu, tapi jangan ragu-ragu wahyu. Ini karena Al-Quran, tidak boleh. Dan sekali lagi wahyu. Enggak, ini tadi. Dan selanjutnya. Tapi ini maksud saya Bapak. Bapak insya Allah sudah bisa ya. Apa yang montok, nah Bapak sudah tahu di situ. Ya. Ini luar biasa. Ya. Tidak seperti penemuan dunia yang melorot-melorot begitu. Kalau surga di dunia montok-montok Bapak. Sebagaimana dibaca Wahyu tadi. Sahih di sini. Ini penasaran Pak ulama. Ya. Tapi ini Bapak. Tadi Bapak. Sarannya apa di sini? Istiqomah. Ya. Terus menerus di atas Al-Quran. Nah, sekarang jadi permasalahan Bapak. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah. Terus menerus ya, di atas jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diantaranya dengan apa Bapak? Hah? Yakin apa maksudnya ini? Ada di sana perkataan para ulama Bapak. Ya, mungkin pernah ingat siapa yang masih ingat yang saya sampaikan. Perkataan Syekh Muhammad Nasrul Al-Taymin. Ya tinggi-tinggi dalam Bapak, direkam baik-baik. Wa min akbaril asbab ya, wa min akbaril asbab listiqomatil qalbi wa salamatihi kasratu qiraatil qur'ani. Di antara sebab terbesar Bapak di sini. Agar hati itu bisa istiqomah terus menerus ya. Apapun keadaan, sebesar ujian pun yang menimpa orang tersebut. Nah, dunia kita akan terus mendapatkan ujian-ujian Bapak. Dan sebab terbesar, di antara sebab terbesar agar hati seseorang itu istiqomah dan selamat dari syahwat dunia, syubhat, pikiran-pikiran yang jelek yang menghancurkan keyakinan agama kita. Maka beliau nasihatkan bahwa kasratu qiraatil Qur'an, yaitu banyak apa Bapak di sini membaca Al-Qur'an. Ini sahih. Beliau ucapan ini tidak ya, tidak ada dalilnya. Ya. Di antara sebab terbesar agar hati itu istiqomah dan selamat, maka kasratu qiraatil Qur'an, Bapak. Banyak baca Al-Qur'an. Jangan banyak bawa HP, Bapak. Ya, kalau bawa HP, pegang HP, nah ini bahaya. Ya. Jadi kalau kita banyak pegang Al-Qur'an, nah ini Bapak selamat di situ. Adapun dalam Al-Qur'an, ya Bapak. Dari Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an sebab agar kita kokoh, kuat, istiqomah. Ya, kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Berarti hari apa Bapak? Hari Jumat insyaallah. Kita akan buka Al-Qur'an. Dan ini tadi keutamaannya untuk dari Al-Qur'an kita buka bisa insyaallah. Paham ini Bapak? Paham ya? Baik, alhamdulillah. Nanti kalau Bapak kurang mantap mengenai tadi masalah supaya kita semua Bapak, tadi Pak Wahyu buka terjemah Pak Wahyu itu bagus, paling bagus terjemahnya Pak Wahyu. Ya, dibanding Mas Toto, Pak Muklis paling bagus punya Pak Wahyu. Ya, itu sesuai penafsiran para ulama. Bagus Wahyu. Itu penerbitnya Pak Wahyu. Al-Qurannya penerbitnya siapa itu? Wah ini pantas ini Musa Usman ini bagus. Bagus terjemahan. Sama bagus saja. Kalau bisa berbuatnya di terjemahan kali Pak Wahyu. Nah, sekarang hari ini kita ada hari. Alhamdulillah. Kita ada hari. Alhamdulillah. Nah, kita sampai halaman 40. Halaman 40 di sini kita sampai kesalahan-kesalahan besar, Bapak ya. Kesalahan-kesalahan besar jam berapa ini? Ya, masih lama ya. Sekarang isanya ya kadang sebagian jam 7 lebih 20 baru azan. Kadang kita baru sholat, sebagian baru azan itu. Baru udah mau setengah 8. Enggak apa-apa Bapak ya. Salah mungkin enggak apa-apa. Bapak masih semangat-semangat. Ini saya ngantuk, Bapak. Siapa yang ngantuk ini? Ada yang ngantuk insyaallah. Alhamdulillah. Di sini talent kita serius ini. Sebagian talent datang langsung tidur itu. Sampai selesai tidur terus. Alhamdulillah di sini terus. ceria terus semua. Alhamdulillah. Karena di sini kita dituntut ini Bapak, membaca, ya, kan? Kemudian kita juga praktek. Nah, kalau tanah-tanahnya kita cuma ya, tidur. Kadang saya mendengkur, misalnya jengkel kadang-kadang. Ini tak ada mau tidur. Ya. Baik, sekarang kita masuk yang ke E, insyaAllah. Ya. Jadi di antara kesalahan besar, ya, kita ulang pembahasan minggu yang lalu, yaitu penghilangan tasdid, ya, penghilangan tasdid. Ya, Bapak-bapak mungkin kalau praktek di sini kurang paham, ya. Maka saya praktekkan si penghilangan tasdid seperti di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Itu iya tasdid Bapak ya, teman-teman. Jangan dibaca iya kana budu wa iya kana stain. Ini salah fatal, salah besar. Ya, kalau dia jadi imam, ganti itu. Ya. Nah, salahnya sudah sangat parah sekali itu. Ya. Di sini ditekan Bapak. Iya, sama-sama. Iya kana budu wa iya kana stain. Sama-sama. Ini baca silang. Iya karena betul. Keras. Salah ini sebenarnya yang padanya agak kemungkinan. Salah benar, benar profit. Nah, jadi ini tekan apa ya? Iya, sama-sama. Iya. Tapi jangan sama iya, jangan berlebihan. Tidak boleh mendengung Bapak. Karena di sini bukan idiom berguna. Ya. Tapi cuma apa Bapak? Tasdid saja. Ya. Iya karena budua, iya karena sa'in. Sama-sama. Kemudian yang sering kesalahan, sekarang kita tambah pelajaran Bapak, yang kita tambah pelajaran yaitu penambahan tasdid. Ya, penambahan tasdid. Coba Mas Agus dibuka alam nafrah laka sodorok, di situ alaman berapa? Alam nafrah laka sodorok, wabadokna. Ya, nah. Dalam Mas Agus. Bapak dibuka 596. 596. 596. Kita baca ya. Sudah ketemu semua ya. 596. Ayo dibuka silang. Kita baca. A'udhu billahi minash shaytanir wajim. Sama-sama. Kita baca sempurna ayatnya. Alam nasrah laka sadrak. Sama-sama. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ سَمَا kita lanjutkan الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ سَمَا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ سَمَا Kemudian materi yang terakhir, Pak. Ini yang pembahasan saya. Wa ila rabbika farwab. Sama-sama. Nah, saya sampaikan pada pertanyaan lalu, antara ila, ini yang sering keluar para para imam masjid, banyak kesalahan di sini. Ila dengan apa, Bapak? Ila. Ya, antara sepeda ya. Tep. Kalau di sini, ila, sama-sama. Ila. Kalau ila ini artinya apa, Bapak? Ila. Kecuali, ya. Semuanya di surat Al-Ma'ad. Illa alladhina amanu. Sama-sama. Illa alladhina amanu. Nah, di sini pakai illa di situ, ya. Serbati mesti itu juga illa. Illa alladhina amanu wa amilussalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sama-sama. Ini banyak yang sudah hafal Quran ini. Alhamdulillah. Baik. Kalau tadi Bapak itu illa. Illa. Jangan dibaca ilalladhi. Jangan gitu. Kalau gitu salah fasal ini Bapak. Kalau ilalladhina amanu. Ini keliru. Tapi illa. Sama-sama. Illa. Paham Bapak. Ya. Jadi ditekan. Di sini ada tafsirnya Bapak. Tidak boleh kita hilangkan. Kalau kita hilangkan ini salah fasal. Akan tapi kalau di sini tidak ada apa-apa di sini, tidak tasdid, ya, maka jangan dibaca wa illa rabbika. Ini salah satu loh, Bapak. Paham loh, Bapak. Ini yang sering kesalahan. Ya. Kalau di sini wa illa rabbika farwab. Sama-sama. Paham, Bapak. Jangan dibaca farwab. Ini bahaya ini. Ya. Pokoknya kalau yang terakhir dibaca panjang gitu. Ini salah, Pak. Di sini tidak boleh panjang, Pak. Karena tidak ada apa di sini. Tidak ada huruf apa? Tidak ada ayunya. Tidak ya. Ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Maka tidak boleh kita baca panjang. Farwab sama-sama. Wa ila rabbika farwab sama-sama. Pendek Bapak ya. Jadi kalau imam baca paru gak tekur itu salah. Suruh lihat Al-Quran. Bapak lihat Al-Quran. Ada panjangnya gak Pak? Begitu. Karena banyak imam-imam itu gak perhatian masalah ini. Wailun likulli humazatin numazah. Gitu Bapak. Alladhi jam'a malan wa addadah. Salah gak disitu Bapak? Salah fatal di situ. Ya. Qul huwallahu ahad. Nah, gitu Bapak. Boleh enggak di sini Bapak? Enggak boleh, di situ pendek. Qul huwallahu ahad. Sama-sama. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Sama-sama. Allahus samad. Pendek lagi. Lam yalid wa lam yulad. Sama-sama. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Sama-sama. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Faham Bapak, jadi kesimpulan pelajaran kita pada malam hari ini, kalau ada orang baca Al-Quran, di sini tidak ada tasdid. Kok dikasih tasdid? Baca illa, berarti salah apa Bapak-Bapak? Salah fatal, salah besar, ya. Sangat bahaya sekali. Ya, tapi ini pelajaran kita pada malam hari ini. Kemudian tinggal satu lagi Bapak, kita selesaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Setelah itu kita masuk kesalahan-kesalahan kecil, ya, kesalahan-kesalahan kecil. Dan mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak? Baik, kalau ada pertanyaan, Mas Satu Tumban Tengah Sir ya, dan yang datang, dan kita baca Tamhid Alhamdulillah. Thank you. Thank you. dibuka.